apalagi kau datang padaku. Aku tak perlu penjelasan, tak ada yang perlu dijelaskan. Jelaslah sudah, kau pilih dia, bukan aku.